bar narimo senajan langono lo angkatan laut tok loyo entek lautmu dicolong negara liya menteri kelautane tenggelamkan ngono lah kok pas-pasan baleni sabar narimo senajan. Oke, ibu-ibu harus sabar narimo senajan duite bapak pas-pasan. Ibu-ibu harus sabar narimo senajan penghasilane bapak pas-pasan. Ibu-ibu harus sabar narimo senajan nek belanjani bapak pas-pasan. Ibu-ibu harus sabar narimo senajan tenagane bapak. Demikian pula bapak-bapak ya harus sabar narimo senajan masakane ibu. Bapak-bapak harus sabar narimo senajan pelayanane ibu. Bapak-bapak harus sabar narimo senajan servise ibu. Bapak-bapak harus sabar narimo senajan rupane ibu. Hidup yang paling nikmat itu kan hidup yang pas-pasan. Sampai Rasulullah berdoa, mendoakan umatnya agar diberikan rezeki yang kafafan. Kafafan itu artinya cukupan. Dalam bahasa lain cukupan itu kan pas-pasan. Paling enak pas-pasan. Pas kepingin tuku mobil, ana sing ngekei. Contohnya aku dikei Gus Ipul. Pas mobilku bobrok, dikei tapi dicecil. Tapi kan pas kepingin ana ngono, pas kepingin bangun omah ana. Pas pas-pasan. Hidup yang paling nikmat itu hidup yang pas-pasan dan hidup yang pas-pasan itu yang barokah. Jangan salah, barokah itu kan enggak harus banyak toh. Di antara cirinya apa? Embora nyaut modelnya tidak ngomong. Menjadikan ketentraman jiwa, kedamaian batin. Itu yang barokah yang paling nikmat. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah Tuhanku, tempatkanlah aku dimanapun kapanpun pada posisi yang selalu Engkau berikan barokah, yang selalu ziyadatul khair, tambah baikannya, kebaikannya, kebaikannya, dan terus bertambah kebaikannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Segala sesuatu yang paling nikmat, paling indah itu memang yang barokah. Halo. Halo. Benar, emang hidup yang paling nikmat itu hidup yang barokah. Pekerjaan yang paling baik itu ya pekerjaan yang barokah. Profesi yang paling bagus itu ya profesi yang barokah. Sampai keluarga yang paling bahagia itu juga keluarga yang barokah. Duit yang paling nikmat juga duit yang barokah. Dan itu gak harus banyak bu. Banyak kalau gak menjadikan ketentraman itu namanya gak barokah. Dikit kalau menjadikan ketentraman dan kebahagiaan bermanfaat itu namanya barokah. Punya duit banyak 20 juta. Tapi kalau enggak barokah, keluarga enggak tentrem. Duit 20 juta, tapi anak laki-lakinya kena narkoba. Anak perempuan hamil di luar nikah. Suami ngetengi tanggane. Istri perempuan yang mereknya C. Cerewet, centil, ceninilan, celelean, celalaan, ceguk, cemburuan, curiganan, celandaan, cerongoan, celutak. Lengkap, mangane akeh turune betah ngileran ngorokan ngentutan sisan. Gak ada gunanya dan gak ada artinya duit banyak 20 juta. Coba sampean pilih di duit 20 juta tapi keluargane gak tentrem. Karung di duit 50 juta tapi keluargane tentrem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore pemirsa GTV. Hari ini kegiatan Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramlan adalah Dikir Akbar. Itu dalam rangka kita mensyukuri apa yang telah kita terima selama ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tetap di bawah naungan tangan-tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Artinya nilai orang itu jangan dari luarnya. Allah kan juga begitu dalam menilai hambanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Itu kok manggut-manggut itu udah ngerti artinya belum? Bayane karo artine ngene. Durung tak artekno yo aja ngene-ngene dhisik ta. Oh ya wis paham-paham. Ya wes gak usah tak artekno wis ana sing manggut-manggut soalnya. Kita mudah-mudahan semuanya sehat. Sehat itu penting. Rasulullah aja pesen salul afiyah ba'dal yakin. Kalian semua mintalah sehat setelah kalian punya iman. Karena orang iman sekuat dan sehebat apapun kalau enggak sehat, ibadahnya enggak bisa sempurna. Betul? Imannya hebat, imannya kuat tapi enggak sehat. Enggak iso haji, ngrik-ngriken. Iman hebat, kuat tapi enggak sehat. Ya enggak iso zakat, enggak kerja, enggak oleh duit, enggak oleh hasil, apa sing kate dizakati? Iman hebat, kuat tapi enggak sehat. Enggak iso salat tahajud. Kesehatan itu dibutuhkan dan diperlukan dalam seluruh aspek kehidupan. Dan sehat itu yang sesungguhnya meliputi lima hal. Fisik, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Aku cek kayak wong rodok pinter. Ngono kono sing ngelokno. Iso ngono bareng saiki jar. Sok ngenyek wong Bojonegoro kon. Ngene-ngene iki saiki dadi ikone Bojonegoro. Wong Bojonegoro yo. Lungo ndok enti ae, atik ketemu wong terus kenalan, ditakoni, apa enti mas? Aku Bojonegoro. Pertanyaan berikutnya, siapa nih Pak Anwar Zahid? Nuno. Modelmu kok ya gak percaya diomongi. Serius sih. Ikon dan Bojonegoro dikenal dunia salah satunya ya karena punya Anwar Zahid. Diomongi kok. Jadi sehat itu meliputi lima hal, fisik, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Kenapa orang sakit? Ya karena lima hal ini gak balance, gak seimbang. Yang paling sering dilupakan orang itu soal spiritual. Padahal ini faktor terpenting kesehatan, spiritualnya. Kalau yang empat tadi udah sering diperhatiin orang. Tapi yang spiritual ini yang terpenting malah jarang diperhatikan. Asal kebutuhan spiritual kita terpenuhi dan tercukupi, insya Allah kita gak akan sakit-sakitan. Karena penyakit apapun selama hatinya enggak diobati dulu, enggak disembuhkan dulu, enggak akan bisa sembuh. Takono nang dokter-dokter enggak percaya. 80% penyakit itu sumbernya dari hati. Ternyata yang bersumber dari makanan cuma 20%. Aku tahu persis soalnya diomongi dokter. Dokter bener ya aku yang ngono. Dokter bener iki. Jadi 80% penyakit itu sumbernya dari hati, yang dari makanan cuma 20%. Saya termasuk orang yang gak setuju bu, bapak, mas, mbak, kalau ada orang sakit, terus kasih pantangan, gak boleh mangan iki, gak boleh mangan iko, gak boleh mangan ini, gak boleh mangan ngono. Gak setuju aku, lapo sih mangan adek dibatasi. Oh maya pengajian nih, are-are yang mangan roti. Gak kata batasi, entek-entek no, sak wadah-wadahnya bisa ngumplok. Saya termasuk gak setuju, udah sakit, mangane dibatasi sisan. Dalam Islam itu setahu saya enggak ada itu pantangan-pantangan seperti itu selama halalan thayyibah. Monggo, silahkan. Rasulullah juga enggak pernah batasi umatnya, jangan makan ini, jangan makan itu, selama itu halalan thayyibah. Sing enggak oleh iku nek berlebihan, sing enggak oleh iku lek kakean. Gelem gawe resepe Kanjeng Nabi dalam urusan departemen perbadogan. Dijamin nikmat, dijamin sehat. Apa resepnya Rasulullah? Soal makan itu gini, jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Mesti nikmat, mesti sehat. Jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Lah kita kan enggak, kita tuh belum lapar sudah makan, begitu makan pasti kekenyangan. Ya betul penggaweanmu mimil terus ngono. Maka sekali lagi enggak usah dibatasi, apalagi orang udah tua mangane kari titik, batasi sisan. Kadang nekani acara manten waya prasmanan, sing lanang kate njukuk sa tampil ambek sing wedok aja iku penyakitmu iki lho. Kuanti kate nyeduk kekel, tampil meneh, darah tinggi kate mangan kekel. Kau leh. Kuanti katanya duk sotonya. Hei, apa itu? Ayo. Akhirnya sing lanang lemes. Mbuh. Sate gak oleh, kekil gak oleh, soto gak oleh. Ini lucu kan. Dulu waktu masih muda gak punya duit gak iso tuku. Lalu saiki ono mangan gratis gak oleh. Ngenes kan. Akhirnya suami ini kena diabetes, kolesterol, darah tinggi. Bukan karena sate, bukan karena kekil, bukan karena soto. Tapi karena jengkel, muangkel ambek bojone. Iku sing dadekno penyakit. Makanya aja ate mbates-mbates sih ta. Apalagi udah tua, butuh gizi. Maka harusnya disupport. Jangan dibatasi mangane ngono lho. Mangane enak kari jarang-jarang, makanya diarani wong gerang. Segere kari arang-arang. Ngono lho. Karunia Allah itu untuk disyukuri dan untuk dinikmati. La in syakartum la azidannakum. Itu artinya apa? Kalau kita dikasih anugerah dan kenikmatan sama Allah, syukuri, rasakan, maka akan aku tambah kenikmatan itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Hidup jangan hanya sibuk mencari sampai enggak sempat menikmati, rugi. Saya ulang, jangan hanya sibuk mencari tapi enggak sempat menikmati, rugi. Ada loh orang itu sibuk cari makan sampai enggak sempat makan sendiri. Ada penjual pecel. Kadang saking larise, kelarisan yang ngladeni pelanggan, ngladeni uang, pecel lentek, tapi dia sendiri gak sempet sarapan. Begitu selesai pecel habis, budal nang rumah sakit. Itu kan gara-gara sibuk cari makan, tapi gak sempet makan sendiri. Hei, hei, sibuk cari dukungan, kepengen nyalon apa. Malah kadang-kadang mulus no dalane wong liya, rugi. Dibuk kerja, kerja, kerja, dan kerja cari duit tapi gak sempat menikmati hasil dari pekerjaan itu. Rugi. Makanya kalau duitnya banyak, daftar roh haji, berangkat ke umroh. Ngono lho, cek iso nikmati. Urip pisan gak duwe pengalaman luar negeri, bro, bro. Urip pisan gak tau numpak pesawat. Urip pisan gak tau roh pramugari. Rohmu wong jembure-jembure sih ngono. Hidup ini dinikmati. Mohon maaf, jamaah sekalian, saya geser ke sebelah sini, yang sebelah sana mohon maaf banget. Jujur mulai dulu saya gak pernah tertarik sama laki-laki. Dan kenapa saya berdiri, ya karena saya perhatikan yang datang banyak kaum perempuan. Bukankah hasil penelitian, riset dan survei membuktikan bahwa laki-laki yang tahan berdiri itu lebih dicintai kaum perempuan. Daripada laki-laki yang berdiri sebentar kelimpruk unuk sudah tahan. Maka meskipun disediakan kursi saya pilih berdiri saja. Agar lebih dicintai ibu-ibu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada teman. Dia prinsipnya gitu. Mumpung. Biasa gak melurun gak akan cangkem biasa. Ada. Pangkatmu apa? Akan ngomong. Yang pangkatnya dukur-dukur, meneng. Soalnya yang gak urun, berdoain. Ini ya. Kamu-kamu yang digaya acara ini gak duit dana, tapi kamu ini wong gering-gering itu. Masih aku nyoba dikualat bro, berdoain. Karena kadang-kadang aku mikir, pekerjaan paling gak enak jadi dokter. Mentolo mangan kayane wong gering. Pemane dokter ndungane rumah sakit jiwa ya mentolo mangan kayane wong gendeng ayo. Mbuh-mbuh. Ana mane dokter gigi oleh duit perkara ongo-ongo cangkeme wong. Nyangapi cangkeme wong. En anakku bandane kelemip bengok wis. Dadi, Bro. Ya Allah ya Karim. Saya itu ada teman, dia prinsipnya gitu, mumpung masih muda kerja-kerja dan kerja, etos kerjanya tinggi, semangat kerjanya luar biasa. Prinsipnya, ya mumpung kita masih muda kerja, kumpulin, nanti masa tua tinggal dirasakan hasilnya. Dia prinsipnya seperti itu. Berhasil ya, di miliar dan muda, umurnya cek 35 apa biru, pabrike 8. Omae, Masya Allah, kaya omae demit. Mobil mewah 7, nah istrinya, jangan tanya. Bayu. Wis pokoke bayu, cantik. Cara nduk kene ne koyo endi ya? Entar ya. Sorry, komandan mohon izin. Kesempatan saya ya cuma lek wayang ini gitu. Kerjanya itu Allah menakan lain, dia mati di usia muda. Umur saya 35 tahun, mati. Kurang dua anak, dunia sama nakai, gak bisa ngerasa noblas. Allah. Lah sing paling membuat saya ngenes itu apa? Istrinya yang cantik ku akhire dinikah pembantune dhewe. Dal podo-podo yo sik pantesan aku yo karo pembantune. Kerja ndak karo-karuan iki cuma nyenengno pembantune tok, ngenakno pembantune tok. Lha ngono iku. Yo ngono gak pinter syukur. Maka disyukuri nikmat Allah ini dengan cara syukur yang bener. Tasarrufun ni'mah fi mardhatillah. Mendaya gunakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak bersyukur, orang yang pandai bersyukur, itu mesti hidupnya bahagia. Kenapa orang itu hidupnya susah dan sakit-sakitan? Karena dia enggak pandai bersyukur. Mohon maaf, terlebih dia sering mengeluh. Dikit-dikit wah, aduh, ya apa? Wah, aduh, ya apa? Wah, aduh, ya apa? Wah, aduh, ya apa? Saiki tambah nemen. Dikasih sedikit, dia mengeluh. Dikasih banyak, dia selingkuh. Ada ndak oleh lho mengkhianati istri. Mau gosip pula nyampe no. Di balik suami yang sukses, pasti ada istri yang selalu mendoakan dengan ikhlas. Tapi di balik istri yang sukses, pasti ada suami yang stres. Mesti. Maka istri semakin sukses, suami pasti semakin. Maka ibu-ibu para istri, sukseskan dirimu, streskan suamimu. Nah, suami kalau ingin sukses, jangan lupa doa istri. Hei, kalau ingin lebih sukses, ya harus tambah lagi yang mendoakan. Kalau cuma satu namanya bukan istri, is one. Kalau dua is two. Kalau tiga baru istri. Kalau empat ya is four. Karena dalam beberapa kesempatan saya sampaikan. Kalau istrinya satu itu namanya ya bukan kiai, ustad. Istrinya satu ustad. Ustad. Berikutnya kenapa orang itu susah hidupnya enggak enak ya. Karena terlalu banyak cicilan, banyak kreditan. Iyo, biasanya sih sebelah kini ini loh tukang kredit kabeh. Tiga, karena dia melupakan Allah, maka dia pun dilupakan oleh Allah. Barang siapa yang melupakan Allah, maka dia pun akan dilupakan oleh Allah. Fadhkuruni adhkurkum, washkuruni wala takfurun. Berzikirlah selalu kalian kepada aku pun akan menzikirimu. Bersyukurlah kalian atas nikmat-nikmatku, jangan mengkufuri aku. Kata Allah seperti itu, gampangnya ini loh, sama dengan no. Kalau kamu zikir ke aku juga zikir ke kamu. Tak kayak bahasa yang mudah difahami. Kalau kamu ingat aku juga ingat kamu. Kalau kamu enggak ingat aku juga enggak ingat kamu. Kalau kamu selalu ingat aku juga selalu ingat kamu. Kalau kamu terus ingat aku juga terus ingat kamu. Kalau kamunya selalu ingat akunya juga selalu ingat kamu. Kalau kamu jarang-jarang ingat aku juga jarang-jarang ingat kamu. Kalau ingatnya kamu ke aku cuma dikit, ingatnya aku ke kamu juga cuma dikit. Ya. Kalau kamu gak pernah ingat aku sama sekali, aku gak ngurus raimu. Oh, cara Surabaya anae. Gusti Allah gayane ngono iku. Gayane Gusti Allah ngono iku, wis tak titeni ket biyen. Maka kenapa para kiai itu hidupnya mulia-mulia? Walaupun kerjaannya ndak ketara, tapi kok soge-soge. Omahe apik, mobil ya ana sing nukokno. Bojo ya. Padahal ndak ketara kerjae, soge-soge. Ya karena itu, selalu ingat Allah, maka selalu diperhatikan oleh Allah, dimuliakan nama Allah. Aman aja makane kiai nang donya kok soge, iku pantes ngono. Pantes, ana kiai soge aja iri. Aja iri sogene, kepengin ngono ya tiru amaliae. Ulama nek mulya kaya kiai. Di mana? Tengah malam. Dini hari jam 2:30, di saat enak-enaknya orang lelap tidur. Dengkur-dengkure wong turu, tanek-taneke wong turu. Bangun. Langsung wudu. Ngoyo dhisik. Iki kate bantah iku. Makane tak disiki wek. Ngoyo dhisik. Nek mari ngoyo baru wudu ya cewek. aturane sapa mari ngoyo langsung wudu. Cewek, anes mari cewek baru katokan meneh. Sekalian praktis ngono lho. Itu satu paket memang itu. Terus pakaian rapi, gelar sajadah madhep kiblat qiyamul lail. Salat tahajud witir, mari ngono longgo sila wiridan dikir sampai subuh enggak berubah teko kono. Kuat ah sampean model ngono. Kuat. Nek ndak kuat yo terima-terimakno nasibmu koyo ngono iku. Kulo wae elek jare. Yo wis kere ae le uripmu.